بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita baru awal pembahasan kitab shaum telah dibahas bab yang pertama tentang babu wujubi shaumi ramadan. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, bab yang kedua, pembahasan tentang fadilah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafidh أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب فضل الصوم باب كاوتامان berpuasa meliputi puasa yang fardu dan puasa yang sunnah. Yakni fadilah puasa secara umum, fadilah puasa secara mutlak. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك إمام مالك مالك بن أنس ابن مالك عن أبي الزناد أبو الزناد معروف dengan kunyahnya عن الأعرج juga معروف dengan lakabnya الأعرج عبد الرحمن هرمز أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه dari أبو هريرة semoga الله meridainya أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda asyamu junnatun, puasa itu perisai, fala yarfuth wa la yajhal, maka orang yang berpuasa jangan rafas, jangan jahil mengerjakan tindakan bodoh. Wa inim ru'un qatalahu aw syatamahu, bila ada seseorang yang memeranginya atau mencaci makinya, falyaqul. Hendak dia mengatakan, inni sha'im maratain. Inni sha'imun. Saya berpuasa. Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku di tangannya. La khalufu famis sha'im. Sungguh. Bau mulut. Orang yang berpuasa. Khaluf. Itu ra'ihah. Aroma. Mulut orang yang berpuasa. La khalufu famis sha'imi athyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh aroma bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan aroma misik. Yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Asyamuli, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya dengan tanpa menyebut berapa balasannya, berapa lipat ganda balasannya. Menggambarkan sangat besar. Tidak bernilai sebuah bilangan. Sangat besar. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan diganjar dengan 10 kali lipatnya. Intaha. Selesai hadis ini yang menjelaskan tentang keutamaan puasa dan yang berkaitan dengan masalah puasa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Junnah ay sutrah. Ada yang memaknakan sutratun minil asam. Dia perisai penghalang dari dosa-dosa. Ada yang memaknakan sutratun minan nar. Penghalang dari api neraka. Ada boleh memaknakan umum. Sutratun min jami'i dzalik. Penghalang dari semuanya. Dari dosa, dari api neraka, dari semuanya. Inilah yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Puasa sebagai perisai dari dosa, perisai dari api neraka. Namun dengan ketentuan, apabila orang yang berpuasa tadi la yarfuth wa la yajhal, maka disebutkan setelah itu fala yarfuth wa la yajhal. Itu ada kaitannya dengan yang pertama. Puasa itu bisa menjadi perisai bagi pelakunya apabila sang pelaku tidak rafaf, tidak jahil. Disebutkan di dalam riwayat yang lain dengan lafaz fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal. Puasa itu perisai, maka apabila pada hari puasa salah seorang di antara kalian, jangan rafat, jangan jahil. Sehingga pahala ini bagi yang memenuhi kriterianya. Baik. Ini mengisyaratkan orang yang berpuasa itu harus menjaga kemurnian puasanya dari hal-hal yang merusak puasanya atau hal-hal yang mengurangi pahalanya. Yang bagi shaim ayasuna saumahu mimma yusiduhu au yanqusu thawabah. Dari lafaz ini menunjukkan orang yang berpuasa seyogianya seharusnya menjaga puasanya dari hal-hal yang merusak atau hal-hal yang mengurangi pahalanya. Dia perisai. Jangan begini, jangan begini. Taib ar-rafaz dimaknakan dengan al-kalamul fahish, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang keji. Hadza rafath. Maka meliputi semua ucapan-ucapan yang fahish. Ucapan mesum termasuk fahish. Ucapan-ucapan yang keji, kotor. Cercaan-cercaan, celaan-celaan, makian-makian, hinaan-hinaan yang kotor. Termasuk kalam fahish. Ini dilarang. Termasuk amalan yang mengurangi pahala puasanya. Wala yajhal. Jangan pula melakukan tindakan-tindakan bodoh. Disebutkan dalam syarahnya la yaf'al syai'an min af'ali ahl jahl. Jangan melakukan sesuatu yang termasuk perbuatannya orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Dicontohkan seperti syiah teriak-teriak tidak ada sebabnya. Yang dicontohkan lagi al-jidal, debat-debat, perdebatan-perdebatan yang enggak dibenarkan, syafah, tindakan-tindakan bungu, tindakan-tindakan tolol, tindakan-tindakan bodoh. Itu mana la yajhal. Jangan melakukan tindakan-tindakan orang bodoh. Tindakan itu di luar puasa haram. Lebih diharamkan lagi ketika dikerjakan ketika berpuasa. Tindakan itu mengurangi nilai pahala puasanya. Nah. Sehingga ketika berpuasa tidak boleh ada tindakan-tindakan semacam ini. Ini evaluasi untuk mengetahui dan mengenali sejauh mana diri kita, sejauh mana iman takwa kita, sejauh mana kebaikan kita dengan poin-poin tadi. Ketika berpuasa masih juga mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata mesum, tandanya orang jelek. Lebih jelek ketika itu dilakukan pada puasa, apalagi puasa Ramadan. Tahu nih puasa Ramadan, sedang berpuasa di syahr Ramadan, kalamnya masih fahish, tidak bisa menjaga lesan. Masih keji, masih kotor isinya, cercaan-cercaan, caci makian, hinaan-hinaan. Kata-kata kasar, kata-kata arogan, kata-kata mesum. Tanda jeleknya orang tadi. Bahkan al-jahl. Selama berpuasa tidak boleh mengerjakan tindakan jahil. Sebagai tolak ukur baik buruknya seorang dari sini. Kalau masih mengerjakan tindakan-tindakan bodoh, tindakannya ahlul jahil dalam kondisi dia sedang berpuasa bagi puasa Ramadan, ini menunjukkan syarruhu, ini orang jelek, ini orang jahat, ini orang yang secara perilakunya, tingkah lakunya, akhlaknya, adabnya, ubudiyahnya jelek. Tinggalkan shaum sunnah, puasamu itu perisai menghalangi kamu dari rafat, dari al-jahl, dari jidal yang dibenarkan. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Apapun kondisi yang menimpa diri kamu, puasa perisaimu. Kondisi apapun yang sedang dialami, entah kondisi fitnah atau tidak ada fitnah, ada sebuah peristiwa, tidak ada sebuah peristiwa, ada sebuah ujian, tidak ada sebuah ujian, dalam semua keadaan dan semua kondisi, puasa merupakan perisaimu. Kamu jadikan sebagai perisai, menghalangi engkau dari tindakan-tindakan rafat dan jahil, tindakan-tindakan dosa, berharap perisai di hari kiamat nanti dari an-nar. Allahu musta'an. Wallah insyaallah ya. Ciri-ciri orang yang tidak baik, sekali lagi, ciri-ciri orang yang tidak baik, ahlu syarr, ketika dalam kondisi berpuasa, bahkan puasa Ramadan, masih rafath, masih jahil. Kalamnya fahish, fi'luhu jahil sefah, kafabihi syarra. Wallahul musta'an. Yang kedua, pada kata-kata wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Ketika seseorang itu sedang, ada seseorang yang memerangi dia atau yang mencela dia, mencaci maki dia, jangan dibalas, jangan direspon. Ucapkan inni shaim, inni shaim. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wa in syatamahu insanun fala yukallimhu. Ketika ada seseorang yang mencela dia, mencaci maki dia, jangan diajak bicara, jangan direspon. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wa in sabbahu ahadun aw marahu. Bila ada seseorang yang mencela dia atau mendebat dia, marai jadalahu, mencela dia, memaki dia, mendebat dia, jangan direspon. Ucapkan inni shaim, inni shaim. Ini menegaskan barakallahu fikum lafaz yang di atas. Puasa itu adalah perisai. Seharusnya orang yang berpuasa itu bisa menahan diri dari rafaf, dari jahl, dari sabun wa syatmun, tindakan-tindakan bodoh semacam ini. Harus bisa menahan dirinya. Yang kedua, puasa itu perisai. Ketika ada orang lain yang memperlakukan dia dengan perlakuan-perlakuan di atas, maka puasa sebagai penghalang dia, jangan dilawan, jangan diladeni, jangan direspon. Cukup kamu mengatakan ini shaim, ini shaim. Selesai. Engkau berpahala, dianya berdosa. Engkau orang yang punya etika baik, akhlak yang mulia, yang di sana orangnya jelek akhlaknya, jelek perilakunya, kelihatan orang jahat. Sudah ngerti lagi puasa, apalagi puasa Ramadan, kok malah memaki-maki orang, ngajak orang gelut, ngajak orang saling memaki, saling mencela, saling mengerjakan tindakan-tindakan bodoh, saling berdebat. Tanda yang sono tadi, orang jelek. Ini orang enggak menghormati puasa, enggak menghormati siam, apalagi Ramadan, enggak menghargai Ramadan dia. Kamu harus jadi orang yang baik. Jangan direspon. Jangan diladeni. Sedikit pun jangan dibalas. Biarkan dia berdosa, antum jaga puasamu, pertahankan puasamu, jaga keutuhan puasamu, jangan berkurang ibadah, pahala ibadah puasa kamu. Cukup kamu mengamalkan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, inni shaim, inni shaim. Maknanya, saya puasa. Puasa saya menghalangi saya meladeni Anda. Gitu. Artinya bukan saya tidak mampu melawan Anda, tidak mampu meladeni Anda, tapi mohon maaf, saya puasa. Puasa saya menghalangi saya berbuat bodoh kayak Anda ini. Tapi jangan diutarakan kata-kata itu. Itu makna daripada riwayat ini. Ini shaim, ini shaim. Dipaham ya? Itu orang yang berpuasa. Hal demikian. Mestinya demikian. Bisa menjaga diri, imsak, dia tahan dirinya dari hal-hal yang semacam ini. Barakallahu fikum. Tindakan-tindakan tadi, itu mengurangi pahala puasa. Tidak membatalkannya. Jadi orang yang tahu-tahu ngajak antum caci maki, ngajak antum celah-mencela, dan segala macamnya, berkurang dari pahala puasanya. Ya, mengajak debat, berkurang nilai pahala puasanya. Tidak batal. Barakallahu fikum. Bas cukup menunjukkan orang tadi orang yang syar. Sangat jelek, sangat jahat, sangat buruk. Tidak mungkin dijadikan sebagai sahabat barakallahu fikum. Makanya jangan di respon. Cukup mengatakan ini shaim, ini shaim. Barakallahu fikum. Ya sekali lagi, jangan terpancing dikarenakan poin-poin tadi memancing reaksi. Enggak ngapa-ngapain, lagi fokus ibadah puasa, lagi fokus baca Quran, fokus ibadah. Ada orang kamahadha. Tahu-tahu mencela kamu, mencaci maki kamu, maki kamu, merendahkan kamu, mengolok-ngolok kamu, mengerjakan tindakan bodoh kepada kamu, itu kamu pasti yang reaksi kan? Ya apa enggak? Nah, bahkan tersulut gitu loh. Tahan. Ingat, kamu lagi puasa. Tahan emosi kamu, jangan respon dia, jangan ladeni dia, katakan saya puasa, saya puasa. Nah, tentu cukup berat ya, ikhwan. Dikarenakan kita pribadi yang langsung dikulik-kulik emosinya. Kalau itu memaki orang lain, mencaci maki orang lain, kita mungkin bisa menahan diri. Hei, poso-poso. Hei, leng-leng, ingat lagi puasa. Gitu. Tapi yang dibahaskan langsung kepada kita. Itu perlu perjuangan, perlu pelatihan. Maka diingat baik-baik posisinya. Kamu sedang puasa, jangan rusak puasa kamu dengan tindakan-tindakan tadi. Jadilah yang terbaik yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW. Inni sha'im, inni sha'im. Apalagi dengan bahasa qatalahu. Wa ini mru'un qatalahu. Dengan bahasa qatalahu. Itu kan ngajak gelut. Tau ngajak gelut ya. Ngajak kelahi itu. Ngajak perang itu. Enggak ada angin, enggak ada apa. Lagi santai, tau-tau ada yang nantang gelut. Tau gelut ya. Tau gelut. Apa gelut? Kelahi. Nantang kelahi. Oh, ayo, woi. Kamu kan tersentak. Dikira gue gak mampu. Dikira saya gak bisa melawan kamu. Kan gitu biasanya kan. Bagi kamu laki-laki. Merasa kamu. Siapa orang ini? Mentang-mentang. Nah kan gitu. Nah kamu lagi digoda itu. Tahan. Jangan direspon. Ingat baik-baik. Puasa. Jangan dilawan. Jangan diladeni. Kamu katakan. Ini sha'im. Cukuplah kamu tahu. Hadza rajul syarr. Ini orang jelek. Ini orang buruk. Kainan mankan. Tidak peduli siapa orangnya. Hada syar. Antum jadi yang terbaik. Jaga perangai. Jaga etika. Amalkan bimbingan Rasul yang mulia ini. Meskipun kamu perlu perjuangan. Untuk bisa menahan diri. Perlu perjuangan. Tapi berjuanglah. Itu yang terbaik. Barakallahu fikum. Intinya adalah ketika berpuasa. Harus menjaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkannya atau yang mengurangi pahalanya. Kalau berhasil ini semua junnah. Puasa itu tameng bagi kita dari dosa. Dosa di hari kiamat nanti tameng dari api neraka. Wallahul musta'an. Obal. Baik, barakallahu fikum. Dari lafaz-lafaz tadi diambil faedah terkait dengan faedah siam, keutamaan puasa ialah bahwasanya puasa itu melatih diri menahan dan mengontrol emosi. Asyam tamrinun ala kadhmil ghaiz. Puasa itu melatih kita untuk menahan dan mengontrol emosi. Menahan amarah. Itu merupakan sifatnya kaum muttaqin. Barakallahu fikum. Tayyib. Lafaz yang berikutnya la khalufu fami shaim athyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh demi Allah, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan rihul misk. Lafaz ini ahlus sunnati wal jamaah meyakini dimaknakan secara zahir. Itu adalah i'tiqadnya para salaf. I'tiqadnya ahlu sunnah. Di sini Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam syarahnya membawakan sekian banyak ta'wilat. Ta'wil tentang makna lafaz ini. Lebih wangi di sisi Allah dibandingkan rihul misik. Asy'ir bin Ba'as rahimahullah memberikan komentar setelah mengomentari takwil-takwil yang dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarahnya. Beliau mengatakan hadza wa ma qablahu ta'wilatun mutakallafah la mubarrira laha wa khurujun bil lafzi an haqiqatih. Takwil ini dan yang sebelum-sebelumnya, takwil-takwil yang memberatkan diri yang takalluf, tidak ada yang membolehkan semacam itu. Dan juga mengeluarkan lafaz dari makna hakikinya. Lalu menjelaskan setelah itu bahwasanya ini sama dengan lafaz-lafaz yang lain terkait dengan asma'us sifat. Ahlussunnah jamaah salafun salih mengimaninya secara zahir, secara hakiki, sesuai dengan keagungan Allah Jalla wa'ala, tidak serupa dengan makhluknya. Wahadahu. Wadah ya? Sehingga dimaknakan dengan hakiki. Aroma mulut, bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi, lebih harum dibandingkan dengan aroma minyak wangi misik. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Yang namanya balasan tergantung jenis amal. Dikarenakan puasa memunculkan aroma bau mulut yang tidak biasanya, maka diganjar dengan setimpal. Di sisi Allah Jalla wa'ala, bau mulut tadi lebih wangi dibandingkan dengan rihul misik. Nah, sehingga yang pertama tidak boleh dicela. Ketika ada orang berpuasa, ada bau mulut orang puasa, enggak boleh kamu cela. Orang lain yang mencium aroma tadi harus memaklumi. Lagi berpuasa, jangan kamu cela. Wih, baumu. Wih, apabu. Lah, dia lagi berpuasa. Ini di sisi Allah Jalla wa'ala lebih wangi daripada rihul misik. Barakallahu fikum. Pada insyaAllah ya. Sebagian fuqaha berhujjah dengan lafaz ini untuk menegaskan orang yang berpuasa itu memang tidak menggunakan pasta gigi. Ya. Karena khawatir nanti tertelan. Dan yang kedua, merubah aroma. Biarkan dia dengan aroma orang yang berpuasa yang khas itu. Ini kata mereka. Sebagian mereka mengatakan demikian. Tapi yang lain tidak. Tidak ada sangkut pautnya dengan itu semuanya. Dia boleh menggunakan siwak. Ketika berpuasa, boleh menggunakan siwak. Dia boleh menggunakan sikat gigi. Yang penting tidak ada yang masuk ke dalam tenggorokan dia. Barakallahu fikum. Hada wadih. Yang berikutnya lagi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya dikarenakan aku, elillahi ta'ala. Tiga hal inilah yang membatalkan puasa bagi yang melakukannya. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun yang selain tadi, kayak rafat, al-jahl, syatm, syab. Ini semuanya mengurangi pahala puasa. Tidak membatalkan puasa. Ada qaul jumhur. Yang membatalkan puasa hanya ini. Ketika dia makan, atau minum, atau menyalurkan syahwatnya. Nah, terkait dengan tiga ini sepakat para ulama. Semuanya sepakat tiga itu termasuk muftirat, muftiratus siam, pembatal puasa. Sepakat mereka. Tapi yang diikhtilafkan yang selain tiga ini. Yang selain tiga ini. Kata-kata syahwatahu, kata-kata syahwatahu, ini dimaknakan dengan mengumpuli istri. ya, mengumpuli istri. Adapun yang selain itu yang terkait dengan syahwat, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan selama itu bukan mengumpuli istri, maka tidak membatalkan puasanya. Berkurang nilai pahala puasa, namun tidak batal puasanya. Yang kata-kata syahwat tahu, itu dimandangkan dengan mana khusus mengumpuli istri. Ada yang mengatakan batal, dikarenakan dengan syahwat, barakallahu fikum. Nah, dikatakan min ajli, itulah yang namanya puasa. Dia meninggalkan sesuatu lillahi ta'ala. Sehingga puasa termasuk ibadah sir, ibadah rahasia, ibadah sir. Ya, tidak ada yang tahu, dikarenakan tidak ada yang dia kerjakan. Yang ada dia meninggalkan sesuatu. Kalau sholat, mengerjakan sebuah ibadah amal sholat. Zakat, mengeluarkan harta dikasihkan orang lain. Nah gitu ya. Haji, ada manasik haji yang kamu kerjakan. Kalau siam tidak ada. Siam tidak ada yang kamu kerjakan. Apa yang kamu lakukan? Meninggalkan sesuatu. Tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwat dari mulai fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, itu namanya puasa. Sehingga dikatakan ibadah sir dan harus min ajli ailillahi tabaraka wa ta'ala semata. Barakallahu fikum. Asyamu li wa ana ajzi bih. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ini merupakan kalamullah hadis qudsi. Allah Jalla wa'ala menyatakan demikian. Disebutkan dalam lafaz yang lain, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal ibnu Adam untuknya. Allah mengatakan illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa untukku dan akulah yang membalas pahala puasa tadi. Alhasanatu bi'asyri amsalihah, kata Rasul, satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Taib, ini lafaz yang terakhir merupakan kaidah umum untuk pahala amal. Satu amal kebaikan diganjar 10 kali lipat. Ada diganjar sampai 700 kali lipat sampai lipat ganda yang begitu banyak. Disebutkan lipatannya 10, 100, 700 kata. Kecuali puasa. Illa shaum fa innahu li wa ana ajibih, tanpa menyebutkan lipatan. Itu dalam bahasa Arab namanya litafkhim. Untuk membesarkan sesuatu. Ini pahalanya sangat besar, tidak bisa dihitung dengan jumlah. Kalau amal yang lain bisa dihitung dengan jumlah 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, ila shaum. Kecuali puasa. Hanya Allah yang Maha tahu ganjarannya dan pahalanya. Yang jelas lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan lipatan-lipatan pahala yang pada umumnya, barakallahu fikum. Adapun pada kata-kata ini, asaumu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku. Asaumu li, puasa itu untukku. Ini para ulama menjelaskan maksudnya ada sekitar 10 makna yang disebutkan oleh para ulama tentang kata-kata as-shaumu li, puasa itu untukku dan aku yang membalasnya, kata Allah. Ada sekian banyak makna dibahas panjang oleh Al-Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Barakallahu fikum. Makna yang pertama adalah puasa itu tidak mungkin riya, puasa enggak mungkin riya. Dikarenakan dia puasa ibadah yang enggak mengerjakan apapun, ibadah yang meninggalkan sesuatu. Jadi mau riya supaya nampak dia puasa itu enggak ada. Enggak ada. Sehingga umumnya orang puasa enggak ada yang tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Sehingga lebih banyak ikhlasnya gitu ya kan. Maka dikarenakan keikhlasan tadilah, maka Allah Jalla wa'ala yang membalasnya secara khusus. Itu satu makna diantaranya, selebihnya itu bisa baca dalam syarahnya, tentang makna lafad ini, barakallahu fikum. Al-Muhim menggambarkan betapa besar pahala siam, barakallahu fikum. Maka beruntunglah bagi mereka yang puasa Ramadan dengan baik dan benar, dan lebih beruntung lagi bagi mereka yang ahlus siyam, yang biasa puasa, baik puasa yang fardu, ditambah lagi dengan puasa-puasa yang sunnah, dari puasa-puasa yang dianjurkan dalam Islam, barakallahu fikum, sangat besar pahalanya, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala, a'lamu bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.